أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Kitab yang baru yaitu Kitabul Asyribah, kitab tentang minuman. Bab yang pertama yaitu haramnya khamar. Kemudian penjelasan bahwa khamar terbuat dari perasan anggur, kurma kering, kurma mentah dan kismis serta lainnya yang bisa memabukkan. Serta yang lainnya yang bisa memabukkan. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, hadis 5066 pada halaman 584. Hadis yang kedua di halaman tersebut. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, Wa haddathani Abu Bakar ibn Ishaq qala haddathana Sa'id ibn Kathir ibn Ufair Abu Uthman al-Misri qala haddathana Abdullah ibn Wahb qala haddathani Yunus ibn Yazid an ibn Shihab qala akhbarani Ali ibn Husain ibn Ali anna Husain ibn Ali akhbarahu أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. Kata Ali, saya memiliki seekor unta yang merupakan bahagian saya dari harta rampasan perang Badar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan ukhra min al-khumusi yawma idh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku seekor unta yang lain dari bahagian seperlima. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seperlima dari, karena seperlimanya bahagian Allah dan Rasul. Dari bagian ini Nabi memberikan seekor lagi untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya, ketika itu yauma idz. Jadi Ali sudah memiliki dua ekor unta. Falamma aradtu an abtani bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya hendak berumah tangga, abtani bi Fatimah, maksudnya berkumpul dengan Fatimah setelah akad, akhirnya mereka walimahnya setelah akad. Wa'attu rajulan sawwagan min bani Qainuqa yartahilu ma'i. Saya berjanji, ya, bersepakat dengan seseorang yang pengrajin emas dari Bani Qainuqa, ya, dari kabilah Bani Qainuqa, untuk berangkat bersama saya. Fana'ti bi'idhkhirin, untuk mengumpulkan idhkhir, ya, tanaman. Aradtu an abi'ahu minas sawwaghin. Nanti tanaman ini saya jual, ya, kepada para pengrajin emas, ya. Fa'astaina bihi fi walimati ursi, yang hasilnya saya gunakan untuk walimah, ya, oleh kata Ali. Fabaina ana ajma'u li syarifiyya mata'an min al-aqtafi wal gharairi wal hibali, dan ketika saya mengumpulkan untuk kedua unta saya, li syarifiyya, ya, mata'an barang-barang, min al-aqtabi wal gharairi wal hibal, ya, itu barang-barang yang dikumpulkan oleh beliau untuk diangkat ke punggung untanya. Wa syarifaya munakhatani ila jambi hujrati rajulin min al-ansar, dua ekor unta itu saya letakkan di samping sebuah rumah milik orang Ansar, ya. Wa jama'tu hina jama'tu ma jama'tu, dan saya kumpulkan ketika saya mengumpulkan apa yang saya kumpulkan, maksudnya tanaman-tanaman yang tadi hendak dijualnya. Fa idza syarifaya qad tubbat asnimatuhuma, tiba-tiba atau ternyata dua ekor unta saya itu telah terpotong kedua punuknya, ya, punuknya dipotong. Wa buqirat khawasiruhuma, dan ditusuk, terbelah, berlobang kedua perutnya. Wa ukhidha min aqbadihima, dan diambil jantungnya, ya. Falam amlik aynayya hina ra'aitu dhalikal manzara minhuma, dan saya tidak kuasa menahan tangis, ya, ketika melihat apa yang ada di hadapan saya, ya, bersedih, ya. Nanti Imam Nawawi memberikan ulasan untuk tangisan Ali ini, tangisan karena dia telah, unta itu persiapannya untuk menikah dan usahanya untuk membahagiakan istrinya, dan juga memuaskan atau memberikan menampilkan, menampakkan kepada calon mertuanya usahanya untuk berbuat baik kepada istrinya, ternyata gagal, ya. Kedua unta tadi sudah rusak, sudah luka-luka, ya. Ini yang membuat dia menangis, bukan karena hilangnya dunia, ya, bukan karena hilangnya hartanya. Qultu man fa'ala hadha, saya bertanya, ini siapa pelakunya? Qalu fa'alahu Hamzah bin Abdul Muttalib, kata mereka ini sana, pelakunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, sepupunya, ya. Pamannya, ya, maaf, pamannya. Wa huwa fi hadzal bait fi syarbin min al-ansar, ghannathu qainatun wa ashabahu. Dia berada di rumah ini, di rumah di mana Ali meletakkan kedua untanya tadi di samping rumah tersebut. Dalam rumah itu Hamzah berada sedang minum khamar bersama teman-temannya dan mendengarkan nyanyian salah seorang budak wanitanya. Gunayya ghannathu qainatun wa ashabahu. Faqalat fi ghina'iha, wanita ini ketika bernyanyi dia buatkan lirik, ya, yang isinya adalah ala ya hamzatu lisyurufin nawai, wahai Hamzah, tidakkah kamu mau, ya, dua ekor unta yang gemuk, ya, karena orang mabuk, kan. Faqama Hamzah bisayfi, maka Hamzah pun tegak dengan pedang, ya. Fajtabba asnimatahuma wa baqara khawasirahuma wa akhadha min akbadihima, maka ia melakukan apa yang tadi dilihat oleh Ali, punuknya unta, kedua unta itu dipotongnya, ya, perutnya ditusuk berlobang, kemudian diambilnya jantungnya. Faqala Ali, maka Ali bercerita melanjutkan, fantalaqtu hatta adkhula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pergi untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Zaid bin Harithah, Ketika itu dia bersama Zaid ibnu Haritha. Qala fa'arafa Rasulullah SAW fi wajhiha alladhi laqitu. Dari wajahku Nabi sudah memahami apa yang terjadi. Ada masalah besar. Mungkin karena nampak kesedihan yang sangat mendalam dari raut wajahnya. Nabi SAW sangat mengerti dengan keadaan sahabat-sahabatnya. Fa'arafa Rasulullah SAW fi wajhiha ma fi wajhiya alladhi laqituhu. Faqala Rasulullah SAW, malak? Kata Nabi, apa yang terjadi padamu? Qultu ya Rasulullah, ya, saya menjawab, wahai Rasulullah, wallahi ma ra'aituka al-yawmi qattu ada, ya, wallahi ma ra'aituka al-yawmi qattu. Demi Allah, saya tidak melihat kejadian yang lebih berat daripada hari ini. Ada hamzatu ala naqatayya. Hamzah menganiaya, ya, dua ekor unta saya. Fajtab ba'asnimatahuma, dia potong kedua punuknya. Wabakara khawasirahuma, dia tusuk perutnya. Ya, waha huwa dha fi baitin ma'ah. Waha huwa dha fi baitin ma'ahu syaraba. Ma'ahu syarbun. Dan dia sekarang berada di salah satu rumah dengan minumannya. Ya. Qala fada'a Rasulullah SAW biridaih fartada. Kata Ali, lalu Nabi SAW meminta pakaian luarnya. Ya, pakaian keluar rumah, lalu dia memakainya. Thumma antalaqa yamshi, kemudian dia berangkat pergi. Wattaba'tuhu ana wa Zaid ibn Haritha, dan kami berdua, saya dengan Zaid, mengikutinya. Hatta ja'a al-bab alladhi fihi Hamzah, sampai di depan pintu rumah yang di dalamnya berada Hamzah. Fasta'dana fa'adhinulah, maka dia minta izin. Bukan didobraknya. Dia minta izin, maka mereka pun membukakan pintu. Fa'idha hum syarbun, dan ternyata mereka masih dalam keadaan minum, ya, melanjutkan minumnya. Maksud minum di sini minum khamar. Ya. Fatafiqa Rasulullah SAW yalumu Hamzata, maka Nabi SAW pun mulai mencela, ya, memberikan nasihat yang keras kepada Hamzah, ya, fima fa'ala, tentang apa yang telah ia perbuat. Fa'idha Hamzatu muhmarratun aina, ya, ternyata Hamzah melihat ke Nabi dengan mata yang merah, ya, orang mabuk. Fanadhara Hamzatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Hamzah menatap Nabi. Thumma sa'ada an-nadhara ila rukbatayhi, berarti dia melihat dari bawah, ya, badan Nabi dari kakinya, kemudian sampai ke lututnya, kemudian dia naikkan lagi. Thumma sa'ada an-nadhar, dia angkat lagi mukanya. Fanadhara ila surratihi, naik ke atas sampai ke pusat Nabi. Thumma sa'ada an-nadhar fa nadhara ila wajhihi, kemudian dia menatap Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam dengan mata yang seperti tadi. Faqala Hamzah, ya, lalu Hamzah berucap, wa hal antum illa abidun li abi, tidaklah kalian kecuali hamba-hamba ayahku, ya, nenek moyangku. Kata Hamzah dalam keadaan mabuk. Fa'arafa Rasulullah SAW annahu thamilun, maka Nabi SAW menyadari bahwa dia benar-benar sangat mabuk. Ya. Ya, bukan mabuk sekedarnya, tapi betul-betul mabuk, karena tingkatan mabuk ini pun bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang mabuknya ringan, ada yang mabuknya sangat berat. Ya. Ini mabuk berat. Thamilun. Fanakasa Rasulullah SAW ala aqibaihi, maka Nabi SAW pergi dengan segera meninggalkannya, dan bahkan dia perginya dengan mundur, ya, keluarnya dengan mundur dan tidak membalikkan badan, khawatir dalam kondisi itu Hamzah menyerangnya pula, ya. Maka dia berhati-hati, maka keluarnya itu dengan mundur ke belakang dengan langkah yang bergegas. Wa kharaja wa kharajna ma'ah, kata Ali, Nabi SAW keluar dari rumah tersebut dan kami pun keluar. Jadi memang disaksikan langsung oleh Ali peristiwa tadi. Itu cerita tentang ini kejadiannya kapan? Sebelum diharamkan khamar, ya, sebelum diharamkan khamar. Dan dia minuman biasa. Khamar ini kemarin sempat kita katakan minuman biasa masyarakat jahiliyah, tetapi tidak semuanya. Ada di antara kabilah itu yang memang tidak minum khamar. Ada ungkapan salah seorang tokoh terkenal dari orang jahiliyah itu, ya, bagaimana saya meminum sesuatu yang membuat saya gila? Saya adalah orang yang berakal, karena dia tokoh terkenal, cerdas dan orang yang bijaksana, dan dia mengatakan, mana mungkin saya minum yang membuat saya gila? Ya, membuat saya gila, saya adalah orang yang berakal. Ya, dan Nabi SAW tidak pernah minum walau seteguk pun khamar. Begitu juga Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi memang minuman biasa, tetapi ada orang-orang yang bersih dari meminumnya, tidak pernah meminum dalam hidup mereka. Di antara para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq tidak pernah meminum khamar, dan juga tokoh tadi walaupun dia tidak masuk Islam, ya. Ada orang-orang yang memang kalau berbuat syirik dia lakukan syirik, tapi dalam masalah ini dia tidak melakukannya, ya. Ada orang pelaku syirik tapi tidak merokok. Ada dokter yang merokok, ya. Ada orang biasa meninggalkan rokok karena dia tahu, ya, dari bau asapnya saja dia merasa tidak normal ini. Masa asapnya sebegitu baunya, ya, apalagi meminumnya, mengonsumsinya. Sementara ada ahli kesehatan yang merokok. Nah, seperti itu pula lah. Ya. Ada orang yang cerdas, dikala itu yang terjerumus kepada kedua-duanya, berbuat syirik dan juga meminum khamar. Ya. Dari orang-orang ketika di masa jahiliyah, ada orang yang biasa, ya, tetapi melihat bahwa minum khamar itu adalah tidak normal. Minum khamar tidak normal. Nah, ini yang diungkapkan oleh salah seorang dari tokoh mereka. Mana mungkin saya minum khamar, ada seorang yang berakal, sementara khamar itu menghilangkan akal, membuat saya gila. Ya. Membuat saya gila. Ternyata ada di antara masyarakat jahiliyah itu yang sama sekali tidak minum khamar. Kejadian yang sekarang diceritakan oleh Ali adalah sebelum diharamkan khamar. Kemudian masuk ke sanad yang lain, wa haddatsanihi Muhammad ibn Abdullah ibn Qahzal qala haddatsani Abdullah ibn Utsman an Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus an az-Zuhri bihadzal isnad mithlahu. Ini sanad yang lain, dan juga hadisnya diriwayatkan dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu tentang peristiwa tadi. Sementara pengharaman belum sampai, ya, peristiwa itu, dan cerita peristiwa ini menjelaskan kepada kita betapa buruknya akibat khamar. Dan ini belum seberapa, ya. Sampai-sampai Nabi SAW pun khawatir, ya, apa yang akan dilakukan oleh Hamzah kepada dia, yang tidak akan mungkin Hamzah melakukannya kalau dia tidak mabuk, seperti memotong punuk unta milik orang lain, ya, kemudian menusuk perutnya, melobangi, kemudian mengambil jantungnya. Tidak akan mungkin dilakukan oleh Hamzah ketika dia dalam keadaan tidak mabuk dan tidak minum khamar. Ini sebahagian dari rusaknya, buruknya khamar, dan ungkapan bahwa khamar itu adalah induknya dosa-dosa keji dan mungkar, benarnya. Seperti kemarin juga kita nukilkan peristiwa di masa dahulu, ya, seseorang ditawarkan untuk membunuh, ya, seorang anak, dia menolak karena menganggap itu dosa besar. Tawarkan untuk berzina, yang katakan itu dosa besar. Kemudian tawarkan minum khamar, yang dikatakan ini sederhana. Ya. Apalah artinya cuma minum khamar. Ternyata dia meminumnya akhirnya mabuk, Nah, semua dosa yang dianggapnya dosa besar sebelum mabuk itu dikerjakannya, ya, dikerjakannya. Ini berbahaya. Kemarin sempat kita di penghujung penjumpaan kita, salah satu tempat yang beberapa waktu yang lalu kita lewati, di, ini bukan bukan isu ya, tetapi kita baca di kotanya sebelum masuk ke daerah itu, ya, tulisan mungkin dari pihak yang berwenang, barang siapa yang ingin lewat tempat tersebut, maka kalau dia sendiri paling kurang menunda untuk melewatinya atau memakai jasa polisi, ya, untuk menemani. Ini memang bukan sebuah isu, tapi memang tertulis di sana. Kemudian kita mencoba untuk mencari tahu, ternyata berita orang-orang yang dekat dengan sana daerahnya, penyebabnya karena anak-anak mudanya narkoba, orang tua-tuanya khamaran, ya, minum tua dan seterusnya. Nah, ini penyebabnya dosa yang seperti itu menjadi dianggap mudah, dianggap sepele, ya, karena mabuk, ya, hilang akal, ya, semua dosa yang dianggap besar sebelumnya menjadi pekerjaan biasa, perbuatan biasa. Waliyadu billah. Ini dua hadis atau tiga hadis dalam hal ini kita baca berkenaan dengan perbuatan Hamzah, ya, yang mustahil dia melakukannya dalam keadaan sadar. Ya. Ia merusak harta milik orang lain dan menyiksa hewan yang hidup. Ya, menyiksa hewan hidup ini saja sudah dosa besar dalam agama kita. Jangankan melukainya, memisahkan saja dari induknya saja merupakan dosa. Memisahkan dari induknya dosa. Ya. Tidak memberinya makan dosa, apalagi melukai seperti yang terjadi pada dua unta, ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia milik orang lain. Ya. Kemudian dia milik orang lain. Ya. Nah, ini dan bahkan hampir saja Nabi dicelakai. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarikan diri, kan dicelakai olehnya. Nah, ini buruknya akibat khamar itu terjadi pada seorang yang bertakwa, ya, yang memberikan jasa yang luar biasa terhadap agama, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang biasa yang imannya lemah, dosanya juga banyak, dikala sadar, dikala berakal dosanya juga banyak, apalagi ketika mabuk, ya, ketika mabuk, waliyadu billah. Hadis setelahnya 5067 tidak berdosa lah, ya, kan tidak ada raka, tidak berakal, sama dengan orang gila. Ya. Apalagi ketika itu kan khamarnya tidak haram, ya, khamarnya tidak haram menjadi minuman biasa. Kecuali kalau khamarnya haram berdosa dan akibat dari perbuatan mabuknya itu dosa, karena dia telah melanggar dan akibat dari pelanggaran itu pelanggaran yang lain dosa berlipat-lipat. Sementara tadi tidak, ya, sementara tadi tidak. Orang yang berbentur misalnya kepalanya kemudian hilang akal, kemudian dia berbuat salah, sama dengan itu perbuatan mubah, kemudian hilang akalnya, ya. Makanya Nabi SAW tidak menuntut apa-apa setelah Hamzah sadar, tidak menuntut apa-apa setelah Hamzah sadar. Wallahu'alam. 5067 Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Rabi' سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك. Ini bukan lagi hadis Ali. Hadis Ali tentang peristiwa tadi, dan peristiwa itu sudah menakutkan kita, ya, melihat betapa buruknya khamar yang memperbuat kepada seorang sahabat sebelum diharamkan seperti yang tadi terjadi. Ya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu saqiyal qaumi yawma hurrimatil khamru. Anas ketika itu masih berusia muda, kecil, ya. Saya adalah orang yang menuangkan khamar, ya. Jadi dia tukang menuangkan, karena dia anak-anak, Ini tugasnya untuk menuangkan, menyediakan, menyuguhkan. Ya, kuntu saqiyal qaumi yauma hurrimatil khamru fi baiti Abi Talha. Ya. Ya, di rumah bapak tirinya Abu Talha, ayah tirinya, suami ibunya. Nah, dia yang ketika itu orang berkumpul di rumah bapak tirinya yang menyediakan khamar sebagai minuman mereka, tamu-tamu ayah tirinya, ya, melayani mereka. Wa ma syarabuhum illa al-fadikhu al-busru wat-tamru, dan tidaklah ada minuman mereka kecuali ini yang memabukkan ini, al-fadikh al-busru at-tamru. Jadi kurma yang mentah nanti yang di rendam dengan air, dan airnya jadi itu yang dikenal dengan fadikh, tanpa dimasak. Nah, direndam dalam waktu yang lama. Begitu juga kurma matang, ini kurma masak, kadang dicampur kurma mentah dengan kurma matang, atau kurma mentah saja. Ya. Kemudian kurma mentah bukan yang rutopnya, ya. Rutop itu tidak bisa direndamnya. Dia rendam jadi air gula dia. Ini enggak, airnya tetap seperti itu. Dia kurma sebelum jadi rutop, belum lunak keras, kurma keras. Kemudian ini kurma yang keras juga yang sudah matang direndam, ya. Tanpa dimasak. Tanpa dimasak. Ini dikenal dengan fadikh. Al-fadikh, ya. Hasil rendaman kurma mentah dengan kurma, atau mentah saja, atau kurma mentah dicampur dengan kurma matang, itu yang dikenal dengan fadikh. Ini minuman kalau kita kan teh manis, ya. Nah, kalau mereka itu minumannya, dan mereka minuman biasa, kalau air-air putih biasa itu mereka tidak terlalu, kecuali ketika haus. Tapi kalau menyuguhkan ke tamu atau minuman ketika santai, nah ini minumannya fadikh. Ya. Saat santai di rumah menyambut tamu, daripada menyuguhkan air putih biasa, mereka suguhkan itu minuman biasa. Wa ma syarabuhum illa al-fadikhu al-busru wat-tamru. Fa idza munadi yunadi. Saat minum, saya menyuguhkan minuman yang mereka minum, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil, menyeru, mengumumkan. Satu orang. Ya. Satu orang. Faqal, seruan tersebut berbunyi, ukhrud fandur, kata Abu Talha kepadanya, ukhrud fandur. Abu Talha ketika mendengar suara di luar, ya, teriakan-teriakan, maka diperintahkannya Anas untuk keluar. Fakhrud, ukhrud fandur, keluarlah kamu dan perhatikan apa yang terjadi. Fakharattu, maka saya pun keluar. Fa'idha munadi yunadi, ternyata ada penyeru yang menyampaikan seruan. Ala, ini seruannya, ala innal khamra qad hurrimat. Ala, ketahuilah, ya, ala, ketahuilah, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Mereka sedang minum enak-enak, ya, sedang santai-santai minumnya, terdengar seruan, ketahuilah, dan satu orang yang memanggil berkeliling-keliling Madinah, ala innal khamra qad hurrim, ketahuilah bahwa khamar sudah diharamkan. Ya. Qala fajarat fi sikakil Madinah, kata Anas, maka apa, mengalirlah kurma khamar itu di gang-gang Madinah, di depan rumah orang. Jadi banjir kemudian mengalir, saking banyaknya, dari setiap rumah dikeluarkan, ditumpahkan untuk menampakkan bahwa mereka sudah melepaskan diri mereka dari khamar. Faqala li Abu Talha, maka Abu Talha berkata kepadaku, kata Anas, ukhruj, keluarlah kamu. Faahriqha, tumpahkan semua yang ada di rumah ini. Faharaqtuha, dan saya tumpahkan. Faqalu, mereka semua berkata, au qala ba'duhum, atau sebagian mereka berkata, kutila fulanun, kutila fulanun, wahia fi butunihim. Ya. Qala fala adri huwa fi, wahia fi butunihim. Ya. Kata mereka, celakalah si fulan, celakalah si fulan, ketika khamar itu sudah terminum. Mereka sampai yang di perut pun mereka khawatirkan. Ya. Bagaimana cara membuangnya? Jangankan yang ada di rumah, yang di perut pun mereka khawatir dan berusaha kalau bisa ditumpahkan. Makanya mereka saling-saling mengatakan kutila fulan, celakalah si fulan. Maksudnya diri mereka sendiri. Ya. Ketika khamar itu sudah masuk melalui tenggorokan dan sampai di perut mereka. Yang di luar sudah habis semuanya. Yang mereka takutkan yang sudah masuk ke dalam perut mereka dan mereka mencela diri mereka masing-masing. Kutila fulan wahia dan khamar itu berada dalam perut mereka yang baru saja mereka teguk. Ya. Inilah kisah sebagian dari cuplikan kisah di saat khamar itu diharamkan. Karena itu minuman semua, maka diperintahkan seketika orang untuk mengumumkannya. Karena saat itu sudah turun, berarti harus sekrentak diberitahukan. Maka berputar, berkelilinglah orang ini, dan satu orang cuma. Ini menunjukkan para sahabat itu menerima berita walau dari satu orang tentang agama. Ya, kalau kita kan satu orang itu. Tunggu dulu, harus kita jumpai Nabi dulu. Benar apa tidak beritanya? Atau mereka tahan dulu, jangan diminum, biar aja dulu di situ. Nanti kalau sudah jelas dan nyata beritanya baru kita tumpahkan. Tidak. Seketika mereka tumpahkan. Walau yang memberitahukan, mengumumkan cuma satu orang. Dari cerita ini salah satu dari dalil para ulama yang mengatakan bahwa hadis walau dari satu orang perawinya tetap diterima. Dengan standar yang telah ditetapkan oleh satu orang. Karena sebagian orang ada yang mengatakan itu tidak bisa diterima. Ini penyebabnya banyak orang-orang yang menolak hadis wahid. Apalagi dalam akidah. Haramnya khamar ini akidah atau tidak? Ya, akidah. Keharaman khamar itu akidah. Tetapi para sahabat di Madinah semuanya menerima. Ya. Reaksi dari berita satu orang ini, tidak ada lagi setetes khamar pun atau tuak pun dalam rumah mereka. Semuanya sudah membanjir di kota Madinah. Dan bahkan dalam sebagian riwayat nanti akan kita ceritakan, tempat-tempatnya mereka pun mereka hancurkan juga. Mereka pecahkan tempat-tempatnya. Mereka tidak mau lagi bersentuhan dengan apa yang ada unsur khamarnya. Padahal pemberitanya atau yang memberitahukan cuma satu orang. Dan ini akidah. Keharaman sesuatu itu akidah. Saya meyakini khamar itu haram. Ini akidah. Sementara ada orang yang tidak mau menerima tentang akidah ini, hadis ahad. Ya, hadis ahad. Ini penyimpangan dan dibantah dengan telak oleh para ulama dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang banyak. Mu'adz bin Jabal, misal dalil yang lainnya, ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, yang pertama kali pembahasan dakwahnya apa? Akidah. Ya. Du'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ya. Tentang pembahasan akidah, tauhid. Sementara Mu'adz berapa orang? Satu. Ini dalil-dalil yang lain. Kenapa ini kita tekankan? Karena memang sampai hari ini masih banyak syubhat yang apalagi dalam nama-nama Allah, ya, tentang nama-nama Allah umumnya, ya, hadis-hadis yang membahas tentang akidah ini dan yang lain-lainnya semuanya hadis ahad. Tidak bisa mencapai 10 orang perawinya, sahabat 10 orang, di bawahnya 10 orang. Ini yang kita baca sekian ribu yang sekarang kita baca, yang mutawatir mungkin hanya 1-2 hadis dari 5,000 yang kita baca. Sisanya apa? Hadis ahad. Ya, karena pembagian hadis dilihat dari jumlah perawinya terbagi dua. Kalau kita lihat dari kemana sampainya sanad berapa? Kalau dilihat pembagian hadis, bila mana dilihat ujung sanadnya berapa jadinya? 4. Ya. 4, yaitu qudsi karena ketika ujungnya Allah Subhanahu wa taala, marfu' ketika ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauquf ketika ujungnya sahabat Nabi, maqtu' ketika ujungnya tabi'in, ya. Sementara kalau dilihat dari jumlah perawinya terbagi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir itu kata para ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dari perawi dari tingkatan sahabat yang tidak kurang dari 10. 10 sahabat, 10 bawahnya, 10 bawahnya. Ya. Nah, itu mutawatir. Yang mana tidak mustahil mereka bersepakat untuk dusta. Kemudian yang kedua hadis adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam setiap tingkatan sanadnya kurang dari 10. Kurang dari 10 dan terbagi, yang ahad ini terbagi 3 pula, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur 3 ke atas, ya. Gharib 3 ke bawah dan aziz 3 ke bawah. Yang satu orang namanya gharib. Satu orang perawi gharib. Ya. Satu orang. Nah, inilah. Dan yang dari 10 ke bawah ini semua, dan mayoritas hadis yang kita baca dalam 5 ribuan ini, itu dari 10 ke bawah perawinya. Yang 10 ke atas tidak ada. Mungkin hanya beberapa saja dari Kitabul Iman, ya, atau di Kitabul Ilmi, tentang di antara hadis mutawatir itu bisa dihitung dengan jari. Hadis mutawatir itu sedikitnya ungkapan para ulama bisa dihitung dengan jari, saking sedikitnya. Sementara sisanya hadis ahad. Apabila mana tidak diterima dalam akidah hadis ahad, tidak ada akidah kita. Habis akidah. Dan kita tidak akan, para sahabat ketika pengumuman tadi disampaikan oleh satu orang, mereka tidak akan mungkin menerapkan. Kan satu orang, kita tidak menerima hadis berita dari satu orang dalam masalah keharaman ini. Harus kita minta lagi, siapa yang bersamamu menyampaikan haramnya khamar ini? Oh, si fulan. Oh, tidak, kami belum bisa menerima. Sampai 10 ke atas tidak ada satu orang yang mengumumkan Madinah semuanya banjir khamar jalan-jalannya. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah akidah ini diterima dengan hadis ahad. Dan banyak orang yang tidak menerima hadis sifat-sifat Allah, ya, karena dianggap itu hadis ahad. Ya. Hadis turunnya Allah ke langit dunia, ini hadis ahad, dia bisa terima dalam akidah. Ya. Hadis sifat-sifat Allah yang lain dia tidak bisa diterima karena hadis ahad. Dari mana ini, ya, kaidah yang jahat ini sehingga membuat seorang muslim lepas dari akidahnya, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi salah satu dalil para ulama bahwa hadis ahad itu diterima walau dalam masalah akidah. Karena haramnya khamar itu akidah. Ya. Haramnya khamar akidah. Kita baca hadis 5067. Hadis Anas ya tadi. Qala kuntu saqil qauma yauma hurrimatul khamar fi baiti Abi Talha wa ma sharabuhum illa al-fadikhu al-busru wat-tamru فإذا منادي ينادي فقال اخرج فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة. Ya. Mengalirlah banjir khamar di jalan-jalan Madinah. فقال لي أبي طلحة اخرج فهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعدهم قتل فلان وهي في بطونه. Bahkan mereka sangat khawatir ketika khamar itu sudah masuk ke perut mereka dan mengatakan celakalah si fulan. Qala fala adri huwa min hadithi Anas fa anzalallahu azza wa jalla. Kata perawi, apakah saya tidak tahu apakah ini juga riwayat dari Anas tentang kata-kata telah celakalah si fulan ini ketika khamar sudah diteguknya. Ini perawinya ragu apakah ini termasuk cerita Anas. Kemudian فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا أمأه. Ini terkait juga dengan masalah tadi, ya, yang masih hidup yang sudah meneguknya khawatir, dan mereka juga mengkhawatirkan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dahulunya minum khamar. Ya. Yang dahulunya minum khamar beberapa hari yang lalu meninggal sepulan dan dia membawa dosa minum khamar. Mereka minumannya itu. Telah meninggal si fulan dan mereka juga telah minum khamar. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Ya, sama dengan kiblat. Ketika kiblat dialihkan ke Ka'bah, para sahabat merasa khawatir dengan sahabat-sahabat yang sudah meninggal, yang solatnya tidak menghadap ke Ka'bah, solatnya hanya menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka mengatakan, bagaimana mereka yang sudah sholat ke Baitul Maqdis, apakah sholatnya diterima atau tidak? Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ada kata-kata Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ya. La yudai imanakum. Wa ma kana Allahu. Saya lupa ini. Ya. Yang intinya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu. Maksudnya salat mereka yang menghadap ke Baitul Maqdis dan meninggal dalam keadaan tersebut. Sementara kiblat belum dialihkan. Seperti ini pula lah yang dikhawatirkan oleh sahabat yang masih hidup setelah diharamkan khamar. Mereka mengatakan si fulan meninggalnya dalam keadaan minum khamar, atau ketika itu mereka masih minum khamar. Akhirnya turun firman Allah tentang khamar ini, tentang yang sudah minum khamar, yang membawa sebelum diharamkan, yang meninggal ketika minum khamar. Ya, dan sebelum diharamkan, ya, Allah firmankan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Jadi apa yang mereka lakukan, yang mereka minum dari khamar itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena belum diharamkan. Ya, karena belum diharamkan. Ini yang membuat hati mereka tenang setelah turun, karena ini ayat dalam surah Al-Maidah juga, ya, surah Al-Maidah, dan berhubungan dengan ayat pengharaman khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya, ini hadis Anas, bagaimana ketika Madinah, ketika turunnya ayat mengharamkan khamar. Ketika itu mereka sedang enak-enaknya minum khamar, kemudian ketika mereka tinggalkan, mereka muntahkan yang masih ada dalam mulut, mereka tuang, mereka tumpahkan, buang semua yang ada dalam tempat-tempatnya di dalam rumah keluar, kemudian bahkan bejana-bejana tempatnya pun mereka pecah-pecahkan. Nah, inilah keadaannya. Dan kata Anas, Madinah mengalir di jalan-jalannya khamar ketika itu, ya, banjir. Hadis berikutnya 5068. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Suhaib qala sa'alu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anil fadhikh. Ya, awalnya mereka bertanya, murid-muridnya bertanya kepada Anas tentang apa itu fadhikh. Faqala ma kanat lana khamrun ghayra fadhikhikum. Kata Anas, tidaklah kami memiliki khamar kecuali fadhikh. Yang fadhikh itu adalah khamar yang terbuat dari kurma mentah ataupun kurma matang atau dicampur, yang tidak dimasak. Dia direndam saja dengan air dan airnya diminum. Ya, direndam lama, ada kalanya dimasak, ada kalanya diolah. Nah, minuman biasa ini umumnya, apalagi masyarakat biasa, nah ini dari fadhikh. Ya, masyarakat biasa ini fadhikh. Illa fadhikhikum hadzal ladzi tusammunahul fadhikh, yang kalian sebut dengan istilah fadhikh, yaitu kurma atau kurma mentah atau kurma matang direndam dengan air beberapa lama. Nah, ini yang khamar yang mereka minum. Dan dia juga memabukkan. Ya. Kemudian dia bercerita, inni laqaimun asqiha Aba Talha. Saya ketika itu sedang berdiri menyuguhkan kepada Abu Talha, kepada Abu Ayyub, ya, sahabat Nabi Al-Ansari. Ya. Warijalan min ashabi Rasulullah SAW, dan beberapa orang ketika itu berada di rumah Abu Talha dari sahabat. Semuanya sahabat Nabi. Ya. Fi baitina, di rumah kami. Idh jaa rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Faqala hal balagakum al-khabar, sampaikah kepada kalian berita? Qulna la, kata mereka, tidak. Qala fa innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamar itu sudah diharamkan. Faqal, maka Abu Talha berkata, ya Anas, wahai Anas, ariq hadhihi alqilal, tuangkanlah kendi-kendi ini, ya, alqilal kendi. Qala fama raja'uha, maka mereka tidak mengambil lagi. Kendi itu tertumpah dan terbuang begitu saja. Wala sa'alu anha, setelah itu mereka juga tidak mempedulikannya. Setelah dibuang dan kendi itu pun dicampakkan dan mereka tidak peduli lagi. Ba'da khabari rajuli, setelah dapat berita dari satu orang tadi tentang khamar sudah diharamkan, mereka buang bersama kendi-kendinya, dituangkan dulu isinya dan kendinya dicampakkan begitu saja. Ini sebelum ya turun larangan mubazir ya. Ya, sebelum ada penjelasan bahwa cukup dengan dibersihkan, dicuci, tetapi mereka tidak tahu ini caranya membersihkan kendi itu dari khamar, akhirnya mereka buang begitu saja karena masih merasa khawatir masih bersentuhan dengan khamar. Sampai kendi itu pun mereka tidak pedulikan. Ada sebagian yang memecahkannya. Ya. Ini cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Masih banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Insyaallah besok kita lanjutkan hadis-hadis yang masih tersisa di bawah bab pengharaman khamar. Di ceritanya dan bagaimana dua hadis yang sebelumnya itu adalah menceritakan buruknya akibat dari khamar. Bayangkan orang yang seperti Hamzah, begitu besar kerusakan yang terjadi olehnya disebabkan oleh mabuk karena khamar, apalagi orang yang agamanya biasa, apalagi orang yang awalnya dalam keadaan sadar saja tidak melakukan apa-apa dari kebaikan dan juga banyak dosa yang dikerjakan lalu minum khamar. Bayangkan apa yang mereka lakukan, apalagi setelah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu almusta'an, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.